Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas beberapa permasalahan terkait dengan hadis yang kedua dari bab sujud sahwi yang dituliskan oleh musannif alaihi rahmatullah. Dan yang telah kita sebutkan adalah apa yang di syarah atau diberikan faedahnya oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, yang mana diantara pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua, terkait dengan tata cara sujud sahwi yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana pada pertemuan tersebut kita telah membawa beberapa permasalahan yang di dalamnya ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan apabila seorang imam yang belum sempat berdiri sempurna, apakah dia harus kembali ataukah dia terus bangkit untuk rakaat yang selanjutnya setelah tasyahudul awal. Maka jawabannya, ketika dia belum sempurna akan berdiri dan sudah ditegur oleh para makmum dengan ucapan atau ungkapan subhanallah, maka alaihi ayya'ud. Kalau memang belum berdiri sempurna, maka sepakat para ulama agar dia kembali duduk, untuk tetap duduk melaksanakan tasyahudul awal. Pertanyaannya, apakah setelah dia melakukan tasyahudul awal tersebut masih melakukan sujudus sahwi di akhir sholatnya? Maka pendapat yang telah kita sebutkan dari a'immatu al-fuqaha, pendapat yang rajih adalah dia tetap melakukan sujud as-sahwi, yaitu pendapat al-imam Ahmad alaihi rahmatullah wa man ma'ah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-bayhaqi alaihi rahmatullah wa al-imam ad-daruqutni dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pernah terjadi hal yang serupa, maka Anas bin Malik ketika sudah ancang-ancang untuk berdiri, beliau pun setelah diingatkan kembali duduk. Maka setelah menyempurnakan sholat tersebut dengan rakaat yang sempurna, beliau menutup sholat tersebut dengan dua kali sujud sahwi. Bahkan ketika ditanya oleh salah seorang murid beliau, Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda mengatakan hadhihi sunnah, demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Maka mujarrad sekedar seorang sudah bangkit meninggalkan tasyahudul awalnya itu merupakan sebuah as-sahu, sebuah kelalaian yang apabila ada sebuah kelalaian dalam salat seseorang, maka untuk menutup celah tersebut, kekurangan tersebut, dia lakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Begitu pula ikhwati fillah yara'akumullah, yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i wa man ma'ah dari Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Al-Qamah, Al-Imamul Aswad alaihim rahmatullah ajma'in. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Kemudian disambung dalam riwayat yang lain, wala sahwa alaihi, apabila salah seorang dari kalian akan bangkit dari 2 rakaatnya kemudian belum sempurna berdirinya, maka silahkan dia duduk. Kembalilah dia duduk untuk melaksanakan tasyahud al-awwal. Wala sahwa alaih, dan dia tidak terhitung sebagai seorang yang melakukan as-sahu, sebuah kekeliruan, kesalahan. Telah kita sebutkan bahwasanya madar dari hadis ini, sumber utama dari hadis ini adalah Jabir al-Ju'fi. Dan disebutkan oleh a'immah al-muhadithun bahwa keadaan Jabir al-Ju'fi adalah matruk, ditinggalkan periwayatannya. Sehingga dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah wa man ma'ah tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Maka pendapat yang rajih ada di sisi Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dalam hal ini adalah madhab al-Hanabilah. Ikhwati fillah yara'akumullah, sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah terkait dengan bab yang baru, yakni al-murur baina yaday al-musalli, lewatnya seseorang di hadapan seorang yang sholat, maka untuk mengakhiri pembahasan sujud sahwi ini, ingin ana membahas beberapa permasalahan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana apabila seorang makmum melakukan sebuah kesalahan. Apabila seorang makmum melakukan sebuah kesalahan, sementara imamnya sempurna, tidak ada sahunya, tidak ada lalainya, tidak ada lupanya, sempurna yang dilakukan oleh al-imam tersebut. Akan tetapi ternyata makmumnya yang tidak konsentrasi di dalam sholatnya, makmumnya yang melakukan sebuah as-sahu, kelalaian, padahal dia sedang melakukan sholat berjamaah, dia sedang melakukan sholat di belakang al-imam, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus bersendiri di dalam sujud sahwi di akhir sholatnya, atau dia tidak perlu melakukan sujud sahwi karena imam tidak melakukan sujud sahwi tersebut? Maka pertanyaan ini telah disampaikan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, yang mana beliau mengatakan, "Idza kunta ma'al imam min awwalish shalati wa nasita ba'dhal wajibat falaysa alayka sujud as-sahwi yatahammaluhu al-imam." Apabila engkau melakukan salat bersama imam, yakni salat berjamaah sejak awal, sejak takbiratul ihram, sejak rakaat pertama dia sudah bersama imam. Wa nasita ba'dhal wajibat. Dan ketika kamu melakukan salat jamaah tersebut, kamu ada melakukan sesuatu yang lalai, lupa, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Misalkan nanti akan diberikan contoh oleh beliau, misalkan lupa melakukan salah satu kewajiban dari al-wajibatus shalah. Contohnya adalah membaca zikir ketika ruku atau ketika sujud dia lupa karena mungkin termenung, karena mungkin dia sedang melamun, karena mungkin dia sedang tidak khusyuk, banyak pikirannya dan yang lainnya. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan dia meninggalkan salah satu kewajiban dari al-wajibat dalam salatnya. Maka apabila dia sejak awal bersama imam, kata Syekh alaihi rahmatullah, ta'alaika sujud as-sahwi, maka tidak wajib bagi kamu untuk melakukan sujud as-sahwi, yatahammaluhul imam. Dan kelalaian tersebut akan ditutup oleh kesempurnaan imam. Artinya imamnya enggak ada salah. Imamnya enggak ada melakukan sebuah kesalahan, jadi enggak ada masalah. Jadi kekeliruan tersebut, kekurangan tersebut ditutup oleh kesempurnaan sholat yang telah dimiliki oleh al-imam. Mithlu idza nasita subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim atau rabbana walakal hamdu. Hada yatahammaluhu al-imam. Apabila engkau lupa untuk mengucapkan zikir subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, atau mungkin rabbana walakal hamd, apabila zikir-zikir ini lupa untuk kamu baca, kata beliau, maka imam yang akan bertanggung jawab akan hal itu. Imam yang akan menyempurnakan itu semua. Amma idza nasita ruknan la budda minhu ma sajdatay la budda minas sujud. Fa idza tarakta sajdatan min rak'atin taqumina idza sallama ta'ti bi rak'atin kamilah. Itu keadaan yang pertama. Apabila yang dia tinggalkan, yang ditinggalkan seorang makmum hanyalah perkara al-wajibat di dalam sholatnya, bukan rukun, bukan sesuatu hal yang rukun. Kalau seandainya yang kamu lupakan adalah gerakan rukun dari rukun-rukun sholat yang harus untuk kamu lakukan, masajat, misalkan imam sujud tapi kamu tidak sujud, imam sujud dua kali tapi kamu hanya melakukan sujud satu kali, ini kan kesalahannya pada rukun, bukan pada gerakan wajibatus shalah. Seharusnya engkau rukuk bersama imam, akan tetapi karena termenung, karena banyak pikiran dan yang lainnya, akhirnya engkau tidak rukuk bersama imam. Tahu-tahu imam sudah i'tidal karena melamun tadi. Maka kata beliau, di akhir sholatmu, ta'ti biraka'atin kamilah, kamu menambah satu rokaat sempurna. Artinya apa? Rokaat tersebut yang sempat tertinggal dari rukuk bersama imam atau dari sujud bersama imam itu gak teranggap. Kenapa? Karena rukun yang ditinggalkan oleh makmum tersebut. Imamnya sudah rukuk, dia masih asyik termenung, asyik melamun. Imamnya sudah sujud yang kedua, ternyata dia lupa karena banyak pikiran tadi. Terjadi yang demikian? Nah, terjadi dari orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka kalau ada satu rukun yang dia tinggalkan, tidak dia lakukan bersama imam, maka dia harus menyempurnakan rokaatnya, satu rokaat secara sempurna di akhir sholatnya. Maka ta'ti biraka'atin kamilah, karena ruku'a was-sujuda ruknani la budda minhuma. Kamu harus mengganti dengan satu rakaat sempurna di akhir salat setelah imam mengucapkan salam seperti orang yang masbuk. Padahal dari awal dia sudah bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, tapi gimana? Imamnya sujud dua kali tapi dia tidak sujud dua kali, hanya satu kali. Imamnya ruku' tapi dia tidak ruku'. Maka dia harus mengulangi rakaat tersebut di akhir sholat atau di akhir salam setelah imam mengucapkan assalam. Karena apa beliau, kata beliau, karena rukuk dan sujud merupakan dua rukun yang wajib untuk ditunaikan dalam sholat seseorang. Jadi dibedakan. Ikhwati fillah ra'akumullah wa ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, terkait dengan apa yang dia lupa dari gerakan-gerakan sholat tersebut. Kalau hanya sekedar wajibat, dia lupa baca zikir ketika ruku', dia lupa baca zikir ketika sujud, atau mungkin dia lupa mengangkat tangan misalkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai rukun yang dia tinggalkan, harusnya dia sujud dua kali, dia tinggalkan. Harusnya dia rukuk, dia tinggalkan. Maka demikian ini, dia harus mengganti apa yang ada pada rokaat yang dia tinggalkan tersebut, sehingga dia menjadi seorang yang menyempurnakan rukun yang dia tinggalkan. Itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah di dalam fatwa beliau. Kemudian, akhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Pembahasan terkait dengan apabila seorang imam melakukan sebuah kesalahan, akan tetapi tidak terima apabila mendapatkan teguran dari sang makmum. Ketika imam tersebut melakukan sebuah kesalahan, misalkan ditegur oleh makmum, subhanallah. Melakukan sebuah kekeliruan, ditegur oleh makmum, subhanallah. Tapi ternyata tidak diterima oleh sang imam. Malah imam mungkin agak emosi, agak marah. Kenapa harus ditegur kesalahan-kesalahan saya? Harusnya biarkan saja. Maka kalau ada yang terjadi seperti ini, maka kita ingatkan bahwasanya imam itu adalah seorang yang dijadikan sebagai qudwah, dijadikan sebagai panutan. Sehingga apabila memiliki atau melakukan sebuah kesalahan dan ditegur, seharusnya dia menjadi seperti sosok Nabi alaihi salatu wassalam, atau paling tidaknya seperti sosok Anas bin Malik yang kita bawakan hadisnya di awal mukaddimah tadi. Anas bin Malik ahlul jannah. Bagaimana kita bisa mengingkari atau memungkiri keutamaan yang ada di sisi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba, membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menunaikan semua hajat beliau selama 10 tahun ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di kota Al-Madinah. Semuanya dilakukan oleh Anas bin Malik. Ketika beliau lupa untuk melakukan tasyahudul awal, untuk melakukan tasyahud yang pertama, dua rakaat beliau langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, ditegur oleh makmum yang ada di belakang Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik pun menerima teguran tersebut. Maka mana yang lebih utama antara kita dengan sosok sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda? Enggak usah kita dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlalu jauh. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pun menerima kritikan-kritikan, masukan, teguran yang ada dari sisi para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajmain. Ikhwati fillah yara'akumullah, alhamdulillah dengan dua pembahasan tersebut kita telah menyelesaikan apa yang terkait dengan sujud as-sahwi dan hukum-hukumnya secara global, secara umum. Maka kesimpulannya seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah apabila seorang melakukan kesalahan pada gerakan-gerakan wajibatus shalah, dalam konteks dia menambah gerakan tersebut, maka al-afdal yang lebih utama untuk dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau dia melakukan gerakan-gerakan yang konteksnya mengurangi, dia lupa yang harusnya dia lakukan tapi dia tinggalkan, maka al-afdal lebih utama untuk dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Itu kesimpulan yang pernah kita sampaikan dari penukilan Syekh Al-Faqih Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Begitu pula ketika imam memiliki kesalahan, kekeliruan ketika melakukan as-sahu, lalainya dia ketika akan sujud atau ketika akan tasyahudul awal, maka dia mengambil ancang-ancang untuk bangkit. Maka apabila belum sempurna berdirinya, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk falyajlis, untuk dia duduk. Dan begitulah yang diamalkan oleh sosok Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, dengan menyebutkan hadhihi sunnah, inilah ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitupun terkait dengan permasalahan kesalahan, kekeliruan, as-sahu yang terjadi pada makmum, maka hukum asalnya seorang makmum tidak perlu melakukan sujud sahwi selama imam tidak melakukan sujud sahwi. Akan tetapi apabila yang dilakukan adalah sebuah kesalahan pada rukun yang dia lakukan atau yang dia tinggalkan adalah rukun dari arkanus shalah, maka yang harus dia lakukan bukan hanya sujud sahwi, tapi mengganti rokaat tersebut dengan satu rokaat yang sempurna. Tentunya nanti di akhirnya ditambah dengan sujud sahwi di akhir sholatnya karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Ikhwati fillah yarhamakumullah wa ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Kita masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Babul mururi baina yaday al-musalli. Bab yang terkait dengan al-murur, lewatnya seseorang baina yaday al-musalli, di depannya seorang musalli. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, berkata musannif alaihi rahmatullah, an Abi Juhaim ibnil Harith ibnil Simmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala qala sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madha alaihi minal ithmi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadar, la adri qala arba'ina yawman aw shahran aw sanatan. Kata Abu Juhaim Ibn al-Harith Ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli." Apabila seorang yang melewati depannya orang salat, jadi ada orang yang salat, oleh karenanya terkait pembahasan ini nanti ikhwati fillah yara'akumullah, kita akan membahas apa yang dinamakan dengan sutratul musalli. Apa sih hukumnya seorang musalli itu memiliki sutrah di hadapannya? Khilaf yang masyhur di tengah-tengah para ulama, sebagaimana khilaf yang terjadi pada pembahasan yang sebelumnya, sujudu sahwi, khilafat yang ada di tengah-tengah para fuqaha. Apakah apabila seorang meninggalkan rukun dia harus sujud sahwi atau tidak sujud sahwi, terbagi apa yang mereka miliki dari pendapat-pendapat aqwal inda al-fuqaha inda ahlil ilm. Maka dalam permasalahan fikih seperti ini, perselisihan di tengah-tengah para fuqaha adalah satu hal yang biasa, sehingga kita tidak perlu untuk menganggapnya sebagai satu hal yang sangat berat, yang sangat berbahaya dan yang semisalnya. Tidak, ini adalah satu hal yang ringan yang merupakan satu hal yang lumrah, yang biasa terjadi di tengah-tengah para ulama, terkhusus ahli fiqih. Kata Abu Juhaim Ibn al-Harith Ibn al-Simmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli." Kalau seandainya, seandainya seorang yang lewat di hadapan seorang yang sholat tersebut mengetahui, madza alaihi minal ithmi, dosa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Kalau seandainya dia mengetahui, kita misalkan mau sholat atau kita mau lewat di hadapan seorang yang sedang mengerjakan sholat, yang kebetulan orang tersebut tidak memakai sutrah, kita mau lewat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau seandainya kita ini mengetahui ketika kita melewati di depan orang sholat tersebut persis, tanpa kita melewati sedikit di bahagian depannya atau sedikit setelah bahagian sujudnya, persis di depannya, karena kita mau melewatinya begitu saja. Kalau kita ketahui dosa apa yang akan Allah berikan kepada kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la kana ayyaqifa arba'ina khairan lahu. Sungguh apabila dia berdiri selama 40 itu jauh lebih baik dibandingkan yamur baina yadai, dibandingkan dia harus lewat di hadapan orang yang sholat. Berdiri selama 40. 40 apa ini? Maka salah seorang perawi yang bernama Abu Nadhr mengatakan la adri, aku tidak tahu, qala arba'ina yauman au syahron au sanatan. Aku tidak mengetahui yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, apakah maksudnya selama 40 hari atau selama 40 bulan atau mungkin selama 40 tahun. Maka masing-masing memiliki makna. Apabila seorang mengetahui betapa besarnya dosa yang dia miliki apabila melewati seorang yang sedang sholat, maka 40 hari dia berdiri, maka 40 bulan dia berdiri, maka 40 tahun dia berdiri, itu jauh lebih baik daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Itu makna global dari hadis yang ada di sisi Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim alaihima rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam terkait dengan makna hadis ini, maka Imam Ahmad An-Najmi alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarahnya, di dalam At-Taksis, beliau alaihi rahmatullah menyatakan tarjamatus sahabi Abu Juhaimin qala ibn dakikil id Abdullah ibn Juhaim. Biografi singkat terkait dengan sahabat yang mulia yang bernama Abu Juhaim, bahwasanya nama beliau adalah Abdullah ibn Juhaim sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Dakikil Id alaihi rahmatullah, Abdullah ibn Juhaim. Bahkan disebutkan di dalam Al-Kashif, disebutkan di dalam Al-Kashif karya Al-Imam Al-Zahabi alaihi rahmatullah, Abu Juhaim ibn al-Harith ibn al-Ansari lahu suhbatun an Busri ibn Sa'id wa Abdullah ibn Yasar. Bahwasanya Abu Juhaim ibn al-Harith al-Ansari ini memiliki kedekatan dengan Busri ibn Sa'id dan Abdullah ibn Yasar, dua nama besar di tengah-tengah para a'immah. Maka terkait dengan hal ini, bahwasanya Abdullah ibn Juhaim atau Abu Juhaim ibn al-Harith merupakan seorang yang memiliki manzilah kedudukan yang agung, karena orang-orang yang di dekat beliau ada Busair ibn Sa'id, ada pula Abdullah ibn Yasar alaihi rahmatullah. Kemudian beliau mengatakan Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah maudu'ul hadith, pembahasan hadith ini, bayanu ismil mari baina yaday al-musalli wa annahu a'zama minal wuqufi muddatan tawilah minaz zaman. Hadis ini menjelaskan kepada kita terkait dengan dosa atau besarnya dosa yang akan ditanggung oleh seseorang yang lewat di hadapan al-musalli. Ada orang lewat atau ada orang sholat, dia lewat di hadapannya. Ada seorang yang sholat, dia lewat di hadapannya. Ini dosanya begitu besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan lebih baik untuk dia berdiri selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Nanti akan kita bahas pada waktunya apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Bayyana syari'u al-hakimu an a'zama masyakkatan tahassala 'ala al-'abdi fid dunya hiya aysaru 'ala al-'abdi min yasiril ithmi ala ma yadhunnuhu al-'abdu sahlan kal mururi baina yaday al-musalli. Famashaqqatul wuquf 40 yawman alladhi huwa aqallu ihtimalan fi tafsir al-40 akhaf min ithmil mururi baina yadayhi. Makna secara global dari hadis ini kata beliau, syariat yang hikmah, syariat yang penuh dengan hikmah, Islam ini menjelaskan sebenarnya kepada kita bahwasanya apabila seseorang itu benar-benar mendalami, mengetahui dosa yang harus dia tanggung ketika lewat di hadapan seorang yang sholat, itu jauh lebih ringan untuk dia memiliki sebuah masyakah, yaitu berdiri 40 hari. Dianggap oleh beliau, Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, diambil poin yang paling rendah. Karena 40 bulan tentu akan lebih masyakah lagi, lebih sulit lagi. 40 tahun apalagi. Jadi yang diambil oleh beliau untuk mana secara umum, 40 hari. Anggaplah 40 hari yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pun ketika seorang yang akhir-akhir ini dianggap mudah, yang akhir-akhir ini hanya dianggap remeh, hanya dipandang sebelah mata. Oh, hanya lewat di hadapan seorang yang sholat kok, apa sulitnya? Apa sih, sebesar apa sih dosanya? Terkadang meremehkan. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika dia berdiri selama 40 hari yang tentunya akan capek, sangat 40 hari enggak duduk-duduk. Infillah ya ra'akumullah. Wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. 40 hari dia berdiri tanpa istirahat sedikit pun. Sangat letih, sangat capek. Bahkan sangat membosankan. Mungkin dia bisa pingsan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang seperti itu, masyakkah yang dia tanggung ketika dia berdiri selama 40 hari tadi, itu masih jauh lebih mending, ahwan, dibandingkan ketika dia melewati seorang yang sholat. Maka tidak sepantasnya untuk kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Apabila ada seorang yang sholat di hadapan kita atau di sekitar kita, maka kita lewat jauh dari orang tersebut, di belakangnya. Atau kalau mungkin terpaksa, nanti akan dibahas sendiri oleh para al-fuqaha terkait dengan pembahasan ini. Bagaimana kalau kita melewati, ada di hadapan kita seorang yang sholat, akan tapi dia tidak memakai sutrah, dan kita tidak memiliki jalan kecuali jalan tersebut. Ada caranya yang dijelaskan oleh para al-fuqaha. Kemudian fiqhul hadis yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah awalan, yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, ar-riwayatul masyhurah anna Zaid ibn Khalid al-Juhani arsala Busri ibn Sa'id ila Abi Juhaim yas'aluhu. وهذه رواية مالك بن أنس وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما وخالفهما ابن عيينة فرواه عن أبي النضر فقال عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبي جحيم إلى زيد بن خالد أسأله كما قال رواه ابن أبي خيثمة وخطأه يحيى بن معين وقال الصواب رواية مالك. Terkait dengan riwayat ini secara umum, dijelaskan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah bahwasanya riwayat yang masyhur dari hadis ini adalah berasal dari Zaid ibn Khalid al-Juhani yang mengirim Busr ibn Sa'id kepada Abu Juhaim yang meriwayatkan hadis ini, ingin bertanya tentang riwayat yang ada di sisi beliau. Ini merupakan riwayat Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang mana singkat cerita, terjadilah at-tathabbut. Apakah benar engkau meriwayatkan hadis ini? Apakah benar engkau mengambil hadis ini? Dan yang lainnya. Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para imam al-muhaddithin bahwasanya ketika Abu Juhaim ibn al-Harith ibn al-Simmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda mengambil hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini sedikit diberikan catatan oleh al-Imam al-Muhaddits Yahya ibn Ma'in alaihi rahmatullah. Bahkan beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hadis ini dari jalur periwayatan al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Namun kita tidak terlalu mendalami apa yang terkait dengan riwayat ini karena hanya sedikit faedah yang ana khususkan kepada para talabatul ilm. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, terkait dengan faedah dari hadis ini pula yang dibahas oleh al-Imam Ahmad An-Najmi alaihi rahmatullah, disebutkan oleh beliau bahwasanya yu'khadhu minhu tahrimul mururi baina yaday al-musalli. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya hukum, perhatikan ini, bahwasanya hukum ketika seseorang melewati seorang yang sholat, jadi seorang yang sholat kemudian dia lewat di hadapannya, dia lewat di depannya, hukumnya adalah haram. Jangan sembarangan ikhwati fillah rahimakumullah, jangan bermudah-mudahan dalam perkara ini, hukumnya haram. Wa annal marra qad arrada nafsahu li ismin kabirin wa khatarin azim. Bahkan seorang yang sengaja lewat di hadapan seorang yang sholat tersebut, hakikatnya dia telah menjerumuskan dirinya kepada dosa yang sangat besar dan kebinasaan yang sangat besar. Kenapa? Idza kana al-musalli biduni sutrah au kanat lahu sutrah wa marra bainahu wa bainaha. Apakah seorang yang sholat tersebut memiliki sutrah atau mungkin tidak memiliki sutrah sementara dia lewat di hadapannya, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ancaman yang sangat besar terkait dengan hal ini. Jangan diremehkan, jangan dipandang sebelah mata. Ini perkara yang agung, perkara yang besar. Urusannya adalah keharaman ataukah tidak keharaman. Kalau dia bisa menahan dirinya untuk tidak lewat di hadapan orang yang sholat, ayo lakukan dengan maksimal. Jangan sampai bermudah-mudahan, karena ini merupakan dosa yang sangat besar yang telah diancamkan kepada Nabi atau oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita semua. Bahkan al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah mengambil hukum dari hadis ini bahwa hukum seorang yang lewat di hadapan al-musalli, orang yang sedang melakukan salat, adalah haram. Kalau sudah haram berarti urusannya wal'iyadzu billah adalah kabirah min kaba'ir dzunub, dosa-dosa besar. Bahagian dari dosa-dosa besar. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, di antara faedah dari hadis ini kata beliau, al-wa'idu syadidu ala dhalik wa huwa haramun min kaba'iriz dhunub wa sawa'un kana al-mar dhakara au untha, dhakaran au untha, li'anna murura al-dhakar لأن مرور الذكر ينقص أجر الصلاة ومرور الأنثى يبطلها كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. الوعيد الشديد, ancaman yang keras, kata Imam Masyidi alaihi rahmatullah, ala dhalik, bagi mereka yang melewati seorang yang sholat, wahuwa haramun min kabairiz dhunub, sama seperti apa yang diambil hukumnya oleh al-Imam An-Najmi yang barusan kita baca. Wa huwa haramun min kaba'iriz dzunub, yang mana hukumnya adalah haram, bahkan ini merupakan bahagian dari dosa-dosa besar. Sawa'un kanal mar dzakaran au untha, apakah yang lewat tersebut seorang laki-laki ataukah wanita. Jadi jangan kita menganggap mustahil. Masa ada seorang wanita yang melewati seorang laki-laki? Gak mungkin. Kalau di kita mungkin gak tergambar, karena masjid kita isinya rijal semuanya, laki-laki semuanya. Tapi kita harus melihat kenyataan yang ada. Apabila ada di antara kita yang dimudahkan pernah melakukan haji atau pernah melakukan umrah di kota Al-Madinah atau mungkin di kota Mekah, akan mendapati kondisi-kondisi seperti ini. Bahkan tidak sedikit mungkin seorang yang sedang melakukan sholat di belakang makam Ibrahim dilewati oleh seorang wanita. Dan yang demikian terjadi. kalau seorang yang lewat di hadapannya ketika dia sholat sudah pakai sutra padahal, tapi karena saking padatnya keadaan, apalagi musim-musim haji, sulit sekali. Maka apabila yang lewat di hadapannya adalah seorang laki-laki, ar-rajul min rijalil muslimin, yungkisu ajrus sholat, itu hakikatnya akan mengurangi pahala sholatnya. Adapun mururul unsa, ketika yang melewati dia, ketika dia sedang sholat, ini ada seorang laki-laki sedang sholat, kemudian di hadapannya lewat seorang wanita, ini bisa membatalkan sholatnya. Tapi ini tidak secara mutlak, nanti akan datang pembahasannya tersendiri, kata beliau alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan permasalahan ini, jangan sampai kita hanya terfikirkan di daerah kita saja atau di masjid kita saja, jangan. Kita harus menambah wawasan, kita harus menambah ilmu bahwa kejadian-kejadian seperti ini ketika kita sholat kemudian akan dilewati oleh seorang wanita, itu pasti akan terjadi dan sangat memungkinkan untuk terjadi di satu waktu tertentu. Jangan kita enggak usah dipelajari lah, orang kita di sini enggak mungkin dilewati oleh seorang wanita. Jangan. Ini namanya talabatul ilm, agar kita bisa mendalami apa-apa yang telah dijadikan hukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dan dijelaskan secara terperinci oleh para ulama kita. Insyaallah taala masih sangat panjang pembahasan terkait dengan permasalahan ini, yang insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membawa sebuah faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah, bahwasanya beliau membagi orang-orang yang lewat di hadapan al-musalli tersebut menjadi empat pembahagian, menjadi empat keadaan yang masing-masingnya akan dibahas satu persatu oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah. Empat keadaan terkait orang yang melewati al-musalli. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا يرعاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته